Sada-sada diau cinta, sada-sada diau holong. Indah-indah au mandua, homa bang diau salelingna. Cintamu cukup madia, abang salelingna. Cintamu cukup madia, abang salelingna. Bidadari yang gimanggoda, indah diau siloan mata. Masempurna maho diau, matutup ma ate ateku. Cintamu cukup madia, anggi salelengna. Cintamu cukup madia, anggi salelengna. Andai roh menggoda-goda, menggoda-goda cintaku. Upa pipih ma mataku, cukup ma hodo ma diau salelengna. Sada-sada diau cinta, sada-sada diau holong. Indah-indah au mandua, homa bang diau salelengna. Cintamu cukup ma dia, abang salelengna. Andai roh menggoda-goda, menggoda-goda cintaku. Upa pipih ma mataku, cukup ma hodo ma diau salelengna. Sada-sada diau cinta, sada-sada diau holong. Indah-indah au mandua.